الواو في العلاء التام. ايه اولا هلا اول ما تام المطلق، ايش معنى ما تام المطلق؟ ماذا مثله؟ طيب أقسم إلى كم؟ تسعة وعشرة. طيب تسعة أولا نهاية القصة، مثال طيب ثانيا رؤوس الآي. طيب مثال عندك هل يمرجاه نندر عندك طيب وأولئك المفلحون إن الذين كفروا انتهاء من وأولئك المفلحون. ثالثا أنا صحيح أيوة مثال طيب يعني فما مهبا إبراهيم ما أقدر إبراهيم عمر إيش ما هي مراجعة عندك يا عمر تماما ها بعد النداء مثال وهو على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا. طيب عندك يا جيد تمام طيب ايوه بعد انا فات تمام الشر يجزى. طيب عندك مع صاحب الطاقه عندك أنا تبي عمل الأول سهل لكن في الأخير لا بد صعب. نعم عندك طيب هذا النهي النفي. طيب مثال ليس البر اللي بعده ليس البر. هذا مثال آخر عندك ما تذكر أيها الرجل جيدا كيف ترجع إلى جامعة سبالين إيش حاصل ماذا حصلت في سمبون من يسألونك عندك أيها مثال مثال النهي النفي كثير النهي النفي عندك الصغار ما يجيب الصغار عندك هم ولا تسروا بآياتي ثمنا قليلا مثل آخر عندك يا إمام أين لك رضا؟ ما هو الذي عليكم إن شكرتم وآمنتم. طيب بقي من يذكر؟ عندك أيوة؟ أيوة؟ ها؟ ذكر الأمر لم ذكر عليه لم يذكر. عندك انتهاء القول مثال نعم طيب يا رب أقومي ما تعبدون قبل أن تصنعوا. طيب بقي عندك بقي الاستثناء مثال عندك إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس أبى واستكبر كان الكافرين. طيب كثير طيب ومسا ما معنى بيان تام آدم؟ ومن علامة الميم. ما معنى الميم؟ الوقف لازم أو لازم الوقف مثال تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. مثال آخر أيوة لا ما في ولا بس أخذ الناس ما في عندك لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثل آخر عندك ساين طيب وقف السنة عندك صدق الله العظيم أمان كذا كل صدق الله في أي سورة آل عمران أيوة عندك خلفك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بعد مر فماما إنما يعلمه بشر. طيب جديد استعمل خيرات أيوة كما وعد في القرآن. طيب يا سورة نعم عندك طيب بعد سبب طاقية طيب بعد أنت تذكر عندك سبب طاقية أنا ترمذي ما يعلم تأويله إلا الله. طيب من كل أمر طيب والغالب ماذا من كل أمر سلام كمدان قلنا لك سلام هي حتى ما طلع الفجر أيام بجاب جدو لكو أمو بردي من كل أمر أحسن بعد ارفع صوتك That's called ثم أدبر يسعى حشر حشر. طيب عندك ما ليس لي بحق. طيب تراجي وانا عندي أمسيكم. طيب yang kedua sekarang الوقف الكافي الوقوف على كلام تام في معنى متعلق فيما بدأ في اللفظ هي وقف yang sudah sempurna pada kalimat yang sudah sempurna artinya tapi masih ada kaitan setelahnya dalam lafal dalam lafal wa hukmuhu yusin al-waqf alaih wal ibtida' mimma ba'dah. Kalau pertama itu enggak ada kaitannya dengan lafal dan makna. Kalau ini ada kaitannya dengan apa? Dengan makna. Al-waqf al-kafi ayakuna ma ba'dahu mubtada' seperti wa Allah bi ghafilin amma ta'malun selayan mubtada ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Siapa yang misalkan contoh selayan mubtada? Isti'adah mawujud a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim kemana? Alhamdulillah. Masa apa waqaf di situ? Waqaf al-kafi. Selainnya apa? Mubtada. Selainnya mubtada. Alhamdulillah. Orang Jawa bilang utawi iki iku sekateng puji lillahi iku kedui Allah. Jadi apa khabar di situ? Tunggu contoh. Walain hadra sembah-sembah walain ataita ala hal mubtada banyak mana mubtada walain in syarat bisa mubtada dan kalau salah alif lam mim dzalikal kitab ini juga mubtada situ dzalikal kitab ya salah mubtada antum cari sendiri nanti ada punya apa Al-Quran yang ada keterangannya tentang nahwunya antum punya enggak cari sendiri nanti banyak di Al-Quran soalnya tilka awzalika ulaika itu mubtada. Baik, thaniyan fi'lan musta'anafan aw adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrih isti'nafiyah situ. Jadi permulaan au adlu dzalika siyamal liyadhu qabala amri afallahu afallahu amma talab. Jadi setelahnya apa? Permulaan fi'il. Coba siapa yang memberikan contoh? Yang permulaannya fi'il. Apa di sini fi'il? Banyak tih misal. Tayy ma'afallahu anka lima adinta. Tayy. Selanjutnya fi'il. Man yang kur. Enam. Afallahu. Tayy. Man yati. ايوه فعل امر، هنا فعل استئناف. فعل امر فعل امر masuk di mana nanti setelah itu masuk di tamam al-amr sendiri sam atal masuk di tamam mutlak situ. Mana yang dikor? Ya daraballahu mathalan alladhina kafaru. Baik. Ayuh, mana yang ada misal? Wallah mathalan rajulaini. Ayuh. Kathir. Baik. Thalithan mafulan li fi'lan mahdhuf. Baik. Walakin akharun nasi la ya'lamun munibina ilayh. Jadi situ ada fi'il yang dihilangkan ilzamu munibina ilaih, ilzamu takdirnya ilzamu munibina ilaih juga bisa dikatakan sebagai hal situ munibina ilaih hal. Saya berikan contoh man yati sulit ini dan dengan ilmu nahwu. Astagfirullahaladzim. Salah PR ini. Baik. Untuk PR. Berikutnya. Nafyan atau istifhaman. Kalau kemarin. Setelahnya nafi atau nahi. Itu kalau. Berkaitan lafad dan makna. Maka. Kalau tidak ada kaitan makna dengan lafad. Apa namanya? Dan mutlak. Kalau di sini masih ada kaitan dengan lafadz, kaitan dengan lafadz. Lima kanu yakdzibun alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Jadi pendustaan mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Masih ada kaitannya, kok? Nah, ada kaitannya. Jadi walaupun mereka berdusta dalam hati mereka, Allah tetap mengetahui sir keadaan hati-hati mereka. Kalau ada kaitannya dengan itu, ada kaitannya dengan lafaz. Kalau tidak ada kaitannya dengan makna dan lafaz, maka masuk di mana? Ayat tam al-mutlak. Kalau di sini tidak ada kaitannya, masuk di al-waqf al-kafi. Bedanya antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan ini. Baik. Berikutnya nomor 5 inil maksurah nahu yang surukum min dunir rahman. Misalnya inil itu inil maksurah. Contoh lain inil hukmu illa lillah, inil kafirun, ini inil kafirna illa fi hurur. Saya berikan contoh inil maksurah. Saya yang belajar nahu insyaAllah nanti bisa mendalami itu. Setelahnya ini. Inil hukmu, inil kafirun. Ini apa? Enggak ada. Anda khufal. Al-Basid. Man yadhkur irham. Man yadhkur misal menjember. Ini, ini al-maksura. Ini al-hukmu ila Allah berapa tempat? Surah Yusuf mawjud. Ada di surah? Hah? Ada surah? Hah? Baik. Siapa yang berikan contoh? Ini. Ini al-maksurah. Ini anak-anak sudah mulai main. Duduk di tempatnya masing-masing. Maju. Wa ini ihtadaidu. Fahimah yuhi. Tayyip labas. Ini ihtadaidu. Ini mru'un. Tayyip. Ini mru'un. Baik, berikutnya au bal nahu wa qalu qulubuna ghulf. Setelahnya bal bal'anahumullah bal bal kafirun. Ayo bal ta'tihim. Ayo bal bal qulubuna ghulf. Bal yadahu mabsuutatan. Bal bal taba Allah. Baik. Bal hum biliqai rabbihim. Baik. Bal aktsaruhum la yu'minun. Naam kathir. Istilahnya bal. Baik. Nomor 7 la al mukhaffafa. Hatta 'ada kal urjun al qadim. La syamsu. La syamsu. Saya ambil contoh lain. La ra'aitahum. Taukil situ. Taukil situ. Taukil. Lam seperti ini, la syamsu. Kayak agak sulit nyarinya. Saya ambil contoh. Tapi insya Allah semuanya PR nanti. Gunakan PR. Tapi setelahnya asin atau saufa. Setelahnya sin atau saufa. Manjati. Saya kulu sufa. Saya kulu Allah. Ayah wa saufa ya alam Allah. Saufa ta'lamuna manjati. Sin atau saufa. Sanaktubu ma qalu. Saya kuna salata. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ayo. Sanudkhiluhum fi jannat. Man sin saufa. Sanuslihim nara. Wa saufa nuslihim nara. Ayo. Karena sana sarjuhum min haitsu la ya'lamun. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Man yati. Ayo kathir masyaallah. Ketiga sekarang Al Hasan. Huwa al waqf ala kalam tam fi dhatih. Muta'alliq bima ba'dahu lafdan wa ma'nan. Jadi waqf pada kalimat ya sudah sempurna, zatnya itu sudah sempurna. Tapi masih ada kaitannya dengan apa? Setelahnya baik lafaz ataupun makna. Alamat yang paling banyak di situ sili. Artinya apa? Al-wasl aula. Al-wasl aula. Wal ibtida' bima ba'dahu khilaf. Adapun memulai setelahnya setelah tanda sili ini ada jadi khilaf. In kana ra's ayah yusni al-bida' bima ba'dah. Kalau itu di akhir ayah, maka bagus memulai setelahnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada tandanya situ. Tidak tandanya. Rahmanirrahim. Yang bisa memberikan contoh nanti antum lihat. Di Al-Quran yang ada di akhir ayah, tandanya sili. Siapa yang bisa memberikan contoh coba? Dibuka. Surat apa kira-kira? Akhir ayah tandanya sili. Saya besar kalau anda belum sudah dari sekarang. Wa in kana wasl ayah al-waqf hasan dun al-bida' ma ba'dah. Kalau itu di pertengahan ayah al-waqf hasan, berhenti di situ baik, akan tapi tidak mulai setelahnya. Tapi ini pun masih ada intiqad. Ada intiqad. Jadi mayoritas membolehkan. Mayoritas membolehkan walaupun apa? Di tengah-tengah ayah. Saya banyak contohnya di situ pada nambil pada surah Al-Muddathir misalnya. Ini contoh lam di sini. Contoh yang banyaknya lam di sini. Itu pada ayat 53 Al-Muddatsir. Jadi berhenti. Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Kalla. Bal la yakhafuna al-akhirah. Yang rajih walaupun di apa? Di tengah-tengah. Ah ya? Boleh. Nah, atur rajih. Saya ceritakan contoh yang banyak. Mana? Ya, banyak sidinya anda lihat halaman 438 sekarang. Pada baris ketiga, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصَّطَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Itu. Kemudian langsung memulai setelahnya, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Walaupun di situ di tengah-tengah A ya, ada tandanya sili, wasal aula, jadi apa? Boleh dengan al-rajih. Kalau di sini kita tulis, kalau tidak lima batau, al-khilaf, apa? Al-waq, hasan, dunia, tidak, lima ba'da. Karena mayoritas al-qurra membolehkan demikian. Hatta walaupun tidak ada tandanya, tidak ada tandanya, kalau sudah sesuai dengan maknanya seperti ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Berarti situ tidak masalah. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi tidak ada masalah situ, karena sudah sempurna. Atau anda melihat pada surah surah Muhammad. Surah Muhammad. Pada ayat ke-15. Matsalul jannati allati wa'ada al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ. Langsung kalian sambung. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di situ. Wa anharun min khamril ladzatin lisyaribin. Berarti di situ. Wa anharun min asalin musaffa. Semuanya boleh situ. Kenapa? Sudah sempurna walaupun tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Tapi kalau kalian sambung itu lebih bagus. Mulai dari fiha anharun min ma'in wa asin sampai min asalin musaffa. Tanda suri di situ. Lebih bagus. Mafhum kalam. Jadi saya lihat dari segi maknanya. Dari segi makna. Baik. Duna litita bima ba'dah nahu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seperti ini, dia di Al-Quran enggak ada tandanya di situ. Sili enggak ada. Alhamdulillah. Sempurna enggak situ? Sempurna enggak? Sempurna. Soh. Itu alhamdu mubtada walillah khabar rabbil alamin. Tapi tidak sepatutnya kalian langsung mulai misalnya baca alhamdulillah berhenti kemudian rabbil alamin, enggak sepatutnya situ. Walaupun sudah sempurna situ, alhamdulillah sudah sempurna. Banyak hadis yang menunjukkan demikian. Ya, alhamdulillah sudah sempurna, sudah terdiri dari mubtada dan khabar. Baik. Berikutnya masuk berikutnya. waqf al-qabih wal waqf ala kalam ghairi tam fi dhatih. Jadi waqf pada suatu kalam yang tidak sempurna pada zatnya. Wa yata'allaq bima ba'dahu ta'alluqan syadidan. Jadi maksudnya kaitannya dengan setelahnya betul-betul apa ta'alluq yang syadid, yang kuat. Jadi masih ada kaitan setelahnya, kaitan yang sangat kuat. Wa hukmu la yajuz ta'ammud al-waqf 'alaihi. Wa la libidali ma ba'da illa lidarurah, illa lidarurah. Jadi hukumnya tidak boleh berhenti ta'amud itu sengaja berhenti di situ. Jadi tidak boleh juga memulai dengan setelahnya. Illa lidarurah. Itu dalam keadaan terpaksa. Yang kosim illa salah jakasam. Al-waqf al-amil dunal ma'mul. Kal-waqf al-mudaf dunal mudaf ilaih. Seperti bismi bismillah bismi apa di situ mana yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaih bismillah Allah apa mudhaf ilaih atau mudhaf baik contoh lain siapa yang contoh mudhaf mudhaf ilaih sabilillah an sabilillah berarti pada an sabil tidak sepatahnya yang tidak boleh itu waqaf an sabil kecuali dalam keadaan terpaksa meneruskan Allah tidak sempat sudah nafasnya habis an sabil habis nafasnya baik contoh lain naqatullah baik masajidullah aywa wa'adallah baik hudud Allah. Tamam. Hah? Ash? Qadar barriqabi. Tayyib. Abdullah qala inni abdullah. Berarti pada qala inni abd. Ayo ha. Hudud Allah dikir. Man yakir. Masjidil Haram berhenti pada masjid, enggak boleh. Baik, awal mubtada dunal khabar. Seperti berhenti pada alhamdu, masih ada khabar di situ. Alhamdulillah. Siapa yang bilang contoh? Tilka hududullah berhenti pada tilka. Ayo, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayo, ulaika apa? Ulaika ala hudam min rabbihim. Baik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Honam tada. Itu bukan tada. Man yadkur? Zalika bi anna allaha wal haq. Baik. Ulaika alladziina la'anahumullah. Tayyib. Tilka rasulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tayyib, di faddalna ba'dahum 'ala ba'd muta'alliq bil khabar di situ. Tilka rasulu faddalna. Tayyib, muta'alliq bil khabar. Man yati? Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Tayyib. Naam, qaum khabar situ. Ayo. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Tayyib. Kathir, naam. Al-mawsuf duna sifah. Seperti ihdinas sirat. Dan di situ duna al-mustaqim. Baik, saya ingin contoh. Inna Allah alimun bidhati sudur. Tayyib. Wahwal alimul hakim. Berarti pada wahwal alim. Ayo wah. Saya bilang rasad. Ini mudah-mudah wilayah. Mimma in sadid. Baik, mimma in sadid. Berarti pada mimma. Masih ada kaitannya dengan setelahnya sifat situ. Ayo. Jadi kalau apa tadi? Ya bismillah, Allah itu mudhaf wa bismi mudhaf ilaih. Jadi sandarkan situ. Oke. Jadi bukan terbalik tadi. Shawab bismillah mudhaf wa bismi mudhaf ilaih. Ayo, mana yadhkur? La rajulun karim. Tayyib. Jadi kalau ada alnya diiringi dengan al. Enggak ada alnya diiringi dengan tiada alnya. Ini cocoknya sifat. Kalau syadidul niqab apa? Syadidul niqab. Mudhaf mudhaf ilaih. Ayo wah. Arfa sautak. Abdul mukmin. Abdul an'amna. Abdul mukmin maujud dalam Quran. Wala abdun. Wala abdun mukmin. Wa qala rajulun mu'minun tayyib. Ayo, man yakti misal. Ini agak sulit. Masalahnya berkaitan dengan apa? Dengan nahwu. Baik. Awal fi'il dunal fa'il. Ula'ika alladhina yataqabbalullah. Yataqabbalullah. Situ. Yataqabbal. Berhenti pada yataqabbal. Ah, ini banyak sekali. Kemudian nanti pada kera'ah Misari Rasid kathir jiddan. Jadi berhenti pada ula'ik. Walakin masih ada kaitannya setelahnya. Banyak sekali itu. Ini yataqabbal. Ini rata-rata. Jawa kefal kobi. Jadi sekalian pelajari betul pada pembahasan ini. Kalau kalian punya kaset Misyari Rasid, harus kalian lihat di pembahasan ini. Jadi usahakan jangan selalu meniru cara-cara berhentinya. Saya lihat Adam paling banyak ini. Soh? Ayo nah. Adam atau Sa'im. Jadi berhentinya sembarangan. Jadi usahakan tahu. Tahu masa kalau masih ada kaitannya dengan salahnya, jangan sampai berhenti. Ini banyak sekali. Kalau antum melihat nanti seperti innallaha la yastahi ayyad riba matalam ma ayyad riba matalam ma, berhenti situ. Kemudian langsung ba'udah. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Siapa yang pernah dengar? Matalam ma ba'udah itu kaitan erat sekali. Tapi berhentinya matalam ma. Nah itu. Tanda tanya di situ Mas Ian. Tanda tanya. Langsung ba'udah sama fa'ukoha. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian ingin lihat waqf yang paling bagus itu, nanti pada Khusari. Wah, itu bagus sekali. Atau Abdul Basit. Itu bagus sekali. Jadi bagaimana mencari waqf-waqf yang bagus. Jadi kalau sekedar lekorak-korak yang belum misalnya belum masyhur, atau karena suaranya karena bagus sehingga masyhur, tapi belum diakui sebagai imam al-qurra, itu berhentinya sembarangan. Ini banyak terjadi kesalahan di sini. Jadi wakaf itu wakaf al-qabi. Baik. Siapa yang contoh? Ayo, wa il qala Ibrahim, wa il qal. Nah, berhenti situ. Ayo, taba, ula'ikal ladina taba. Sendi, ula'a, taba Allah. Itu banyak sekali orang yang berhenti pada fi'il-fi'il di sini. Masih ada fa'ilnya yang harus dibaca. Man yati mithar. Laqad nasarakumullah. Baik. Nasara berhenti. Nasarakum. Atau berhenti pada nasarakum. Ayo. Iyang surukumullah. Jadi pada iyang surukum. Ya, harus dilihat. Ya ba. Sekarang masuk berikutnya. Ba. Alladhi afadal makna. Wal maksud. Seperti wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kalau berarti wala ta'ir yatiru bi janahihi, tidak ada jadi burung yang terbang pakai sayap. Boleh enggak gitu? Tidak ada burung yang terbang memakai sayap. Burung terbangnya pakai apa? Ini yang susah ini, pikirannya lain ini. Wala ta'ir yatiru bi janahihi. Tad illa umamun amsalukum. Jadi kalau berhenti pada wala ta'ir yatiru bi janahihi, muskilah. Sah. Jadi burung berban tidak pakai sayap. Tad atau la taqrabu shalah, kalian jangan dekat-dekat salat. Jadi kalian tidak boleh itu dekat-dekat dengan sholat. Boleh tidak gitu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, berhenti pada sini. Tidak boleh. Atau mulainya dengan apa? La taqrabus sholata, berhenti di situ. Mulainya di situ. Ini sepantasnya. Tidak boleh situ. Contoh kemarin siapa yang berikan? Contoh coba. Kemarin kita contohkan. Ibn Allah Zakir. Padahal apa inna Allah huwal ghani, sah? Siapa yang contoh sebab? Wa may yu'ammar min ma'mar wa la yanqus min 'umri illa bi kitab. Berhenti pada mana? Walayang qas min umurihi. Baik. Walayang qas min umurihi. Ayo. Alladzina amman salatihim sahun. Bagus itu. Fawailul musallin. Jadi pada fawailul musallin. Maka celakanya orang-orang yang salat. Jadi kalau salat malah celaka kalian. Maisyukuhun itu nanti masuk pada sana tadi sebelumnya, pembahasan sebelumnya illa tadi. Ini setelahnya tadi. Baik. Berikutnya mauhima fasadul makna. Jadi hampir sama situ. Hampir sama ba dengan jim. Jadi apa yang wuhim kesalahan atau rusaknya makna. Seperti innallaha la yastahi. Inna Allah la yastahi. Tidak boleh. Atau wama min ilah. Dan misalnya tidak ada di sana Allah. Atau wama arsalna. Dan sungguhnya kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad. Ini semuanya apa? Waqf al-qabi. Tidak boleh. Ta'amud sini. Atau langsung mulai setelahnya. Yang terakhir ini kalau sampai berkeyakinan bisa menjadi kufur. Seperti wama min ilah, bisa menjadi kufur itu. Baik. Sekarang masuk yang paling rumit. Kita mulai sekarang. Al-waqf ala awakhirul karim. Saya tulis nih. Mana pembahasannya? Kita kumpulkan dalam 27. Gak cocok lagi. Pembahasannya gak cocok lagi. Allah mustahil. Jadi kita baca dulu aja. Kalian nyari. Kita baca dulu sambil mencari. Saya akan paham ini pada pembahasan ini. Mungkin kita akan ngambil 2 hari. Kalau gak paham. Akam al-waqf ala awakhir kalim. Ini hukum-hukum waqf pada akhir kalimat. Awakhir kalimat. Yang dibagi menjadi 4. Sukun al-mahab. Jadi betul-betul sukun situ. Kemudian ar-rum. Kemudian ismam. Kemudian boleh sukun al-mahab. Boleh ar-rum. Boleh ismam. Kemudian dibaca sukun al-mahab. Terbagi menjadi 6 situ. Baik. Yang pertama, kalau berharakah dhammah, terakhirnya dhammah, maka dibaca sukun al-mahab. Karena ini ada pembahasan khusus nanti. Pada sebenarnya ini boleh apa? Boleh sukun al-mahab, boleh ar-rum, boleh ismam. Insyaallah datang setelahnya. Sekarang yang dibaca sukun mahal diantaranya dhammah. Yang terakhirnya apa? Dhammah. Ini boleh dibaca sukun mahal. Seperti yasha. Demian. Yasha. Nasta'in. Nasta'in. Na'bud. Na'bud. Dibaca sukun mahal situ. Baik. Yang kedua, as-sakin. Jadi terakhir, sukun. Fa'anzir. Jamian. Fa'anzir. Yang di luar masuk, yang apa layangan itu. Yang di luar masuk semua anak-anak. Yang muslim yang mana? Suruh masuk semuanya itu. Coba yang di luar masuk semuanya sini. Masih terus nanti terampas nanti. Masuk tidak paham gerame keluar. Ayo cepat masuk semuanya. Kok tidak bisa besar banyaknya layangan mas ya. Sangat kecil. Masih mau belajar atau mau pulang atau main layangan? Anak kecil, mau belajar atau mau pulang main layangan? Kalau mau pulang main layangan kita kirimkan pulang. Baik. Bikin layangan yang besar di rumah kalian. Disuruh belajar di sini bukan untuk main layangan. Dia mau main layangan terus. Orang tua kalian apa? Mau ke sini untuk belajar, untuk main layangan. Sudah susah payah mencari rezeki. Cari ekonomi untuk ngirim kalian biar belajar di sini. Tanya di sini kalian main layangan. Termasuk apa ini? Termasuk durhaka kepada orang tua yang demikian ini. So, kalian durhaka kepada orang tua. Orang tua sudah susah payah mencari uang untuk biaya kalian ke sini, itu malah main layangan. Gak ada untungnya layangan itu. Apa untungnya terbuang-buang waktu kalian? Kalian baca Al-Quran satu ayat lebih bagus daripada satu unta pahalanya nanti pada yaumul kiamah, lagi bulan Ramadan. Kalau layangan apa ada pahalanya? Syaitan itu, perangkap syaitan yang berapa? Yang keenam, antaranya mengalihkan untuk perkara-perkara mubah. Orang main layangan banyak di sini. Tapi mana yang cari ilmu dulu sungguh-sungguh? Atau jago-jago sepak bola banyak. Kalau kalian tidak mungkin kesulitan untuk cari juara dunia. Orang Indonesia ini dengan perempuan Amerika saja kalah sepak bola. Kalian mau jadi juara dunia sepak bola? Tidak ada untungnya, tidak ada untungnya. Ya, saya semangat untuk belajar baca Al-Quran. Jadi kalau pulang kalian masih main-main terus, nggak dikirim lagi ke sini nanti. Disuruh sana main layang sendiri ya. Kemudian nasihat semuanya untuk semangat. Kemudian nanti kita selesai Idul Fitri, kita akan buka insyaallah daras banyak. Kalau kalian tidak mulai sekarang untuk mengetonkan Al-Quran, hafal Al-Quran, nanti kesibukan ngambil darus nanti. Ini darus fikih, darus akidah dan lain-lainnya. Mungkin selama 9 tahun akan kita berikan di sini. Saya belajar 9 tahun, kita berikan di sini. Belajar di sana, bahasa Arab langsung. Di sini butuh terjemahan, berapa lama nanti? Banyak dari akhwat yang mau pindah, katanya mau pindah, mau cari daras. Kalian hafalkan Quran dulu, setelah itu, setelah Id nanti, misalkan masih ada Ramadan, sekitar 15 hari hafalkan Quran, setelah Id nanti kalian akan bingung, cari waktu untuk hafal. Terus terang aja nanti. Misalkan sungguh-sungguh. Jangan gelbis syaitan, pindah sana, pindah sini, akhirnya enggak jadi. Rata-rata orang yang suka pindah itu konyol. Orang mandang kalian lebih hebat dari mereka. Dipandang. Di sini kalian mandang orang-orang yang sana, oh lebih hebat. Sama-sama mandangnya lebih hebat. Itu syaitan. Dari syaitan untuk mengalihkan kalian pindah sana, pindah sini. Padahal butuh penyesuaian. Kalau mau pindah sana, butuh penyesuaian. Pindah di kota lain misalnya, kalau di sana banyak maksiat, nanti pindah lagi, sini lagi, ngambil daras lagi. Banyak yang kemarin, apa, sudah pulang. Teman-teman kalian yang pulang, baik lagi ke perempuan, banyak telepon, mau kesini lagi. Kita tutup. Kita tutup. Tunggu nanti, kalau diterima. Kalau tidak terima, ma'asalamah. Jawaban kita begitu. Kalau sudah keluar, ya mungkin bisa kembali. Kalau ada, kalau diterima. Kalau diterima, ya pulang lagi. Kalau sudah keluar, terserah antum. Ya mau pindah, sekali lagi saya nasihatkan, jangan sampai suka pindah. Amr bin Dinar, mulazamah pada syekhnya, sampai 20 tahun. Kemudian, para a'immah seperti Muslim, Ibnu Hajjaj, mulazamah sama Imam Bukhari, lama, butuh lama. Kalian yang Al-Quran saja belum hafal. Belum hafal Riyadhus Shalihin. Padahal a'immah mulainya dengan apa? Dengan hafalan. Karena itu adalah kuncinya. Kunci segala sesuatu adalah di hafalan. Ilmu fikih nanti letaknya di Al-Quran. Jadi ilmu nahu letaknya di Al-Quran. Bahkan Syekh Yahya bilang sebaik-baik ilmu fikih mana? Al-Quran. Sebaik-baik ilmu akidah, Al-Quran. Sebaik-baik hujjah untuk membantah. Sebelum menjelimin, ini main layangan sekarang rame. Maju sini yang tiga ini. Sini semuanya. Ayo maju semuanya tiga. Saya bertuaki anda. Tuan. Sini semuanya maju sini. Anda kedamaan. Sini duduk sini. Oh anda kata masih satu mana tadi? Jadi saya lagi saya bernasihat kepada teman-teman ini pengalaman. Yang di Yaman sendiri, dipindah sana, pindah sini, akhirnya enggak mustahil, terputus jalan ini, belajar, masih mulai zaman dengan syekhnya, pindah lagi ke sana, akhirnya enggak jadi-jadi. Jadi kalau misalkan mau menetapi di Demak saja, akan menjadi apa? Fakih, menjadi syekh di sana kalau mau mulai zaman. Tapi karena suka hubul intikol dari, suka pindah-pindah sana, akhirnya mati konyol. Ya, tidak bisa mengambil faedah dari sana, dari sini. Itu rata-rata begitu. Lalu saya kan, kalau yang sudah di Jember terus, mula azama. Yang sudah di sini. Yang sudah di Ciamis. Disuruhnya sampai kalian diridhoi oleh masyayikh. Saya sebenarnya belum dibolehkan pulang. Jadi masih diharapkan untuk tinggal di sana. Karena keadaan terpaksa saja saya pulang. Karena memang kalau semakin lama, jadi semakin kurang. Jadi semakin bodoh rasanya begitu. Jadi kalian belajar cuma 2 tahun, dapat apa 2 tahun? Belajar 2 tahun ini dapat apa? Cotil dapatnya. Wah. Jadi tukang masak. 2 tahun ini jadi tukang masak aja. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran itu salihin, tidak akan mungkin itu. Khususnya orang-orang Indonesia. Jadi yang terpenting kalian mulai dari dulu. Itu seperti Ibnu Baz. Hafal Al-Quran dulu sebelum umur sekitar 10 tahun. Syekhul Islam Taimiyah sebelum balik. Hafal Al-Quran. Imam Al-Bukhari. Demikian pula. Syekh Utsaimin. Demikian juga. Banyak sekali para masyayikh. Ya mereka mulai dari Al-Quran dulu. Kemudian baru menghafalkan Al-Hadith. Kemudian yang seperti Imam Ahmad, hafalnya berapa hadis? Alf hadis. 1 juta hadis. Karena hadis Abi Hurairah menunjukkan jelas, a'lamuna mana? Ahfadzuna. Yang paling banyak mengetahui itu orang yang paling banyak hafalannya. Ilmu agama bukan ilmu matematika. Bisa diotak-atik sana sini. Tapi letaknya di mana? Di hafalan. Jadi kalian belajar ilmu butuh dimakan. Anak kecil ini sekarang main-main di sini. Kalian sudah setahun. Kalian sampai berapa juz? 4. Berapa lama di sini? Sudah setengah tahun ada? Kamu berapa di sini? Berapa lama? Setahun? 3 tahun? Kam habita Al-Quran? Berapa juz? Main-main harus dikasih anak-anak. Harus dikasih. Hafalannya yang paling utama hafalannya. Mau masih kecil. Jangan main layangan. Tidak ada untungnya layangan. Apa untungnya? Mau nerbangkan layangan. Nanti aja nanti kalau sudah pintar buat pesawat aja. Soh. Layangan enggak bisa untuk tempur melawan kufar. Sekali lagi. Jadi diharapkan jangan suka pindah-pindah sana sini begitu. Ini pengalaman dan nasihat para masyayikh yang di sana. Kalau suka pindah, Itu butuh penyesuaian, butuh waktu, butuh apa, melihat cuaca dan lain-lainnya. Ya, mayoritas orang yang suka pindah itu tidak akan bisa mengambil faedah. Bisa-bisa mengambil faedah. Jadi usahakan mulazamah. Mulazamah penting. Mulazamah. Di antaranya yang bisa mengambil faedah apa? Mulazamah pada masyaikh. Butuh duduk lama. Duduk lama. Kalau kalian langsung ke Damaskus, bagus. Saya anjurkan kalian. Misalkan ini meminta izin untuk ke Yaman, tafadhal, saya persilakan dengan senang hati. Kalau anak kecil saya larang. Karena pendidikan anak-anak kecil di sini lebih bagus. Sementara ini, mungkin nanti kalau ada perubahan, mungkin dapat info, bisa ke sana lagi. Baik anak besar atau anak kecil. Untuk sementara, untuk tahfil, Indonesia lebih bagus. Mahfum kalam, kita tidak menghalangi yang siapa yang mau ke Yaman, bahkan kita anjurkan kalian mau ke Yaman semuanya. Ya, kita anjurkan. Sebab dibutuhkan dokter-dokter lebih banyak, dokter suntik banyak, tapi dokter yang mengobati umat nih. Coba antum lihat sekarang Sampung. Sampung yang mau ngaji di sini berapa? Yang lainnya ada yang pergi ke kuburan, dikir-dikir sana. Ada yang puji-pujian. Nawaitu, somakotin, anadai. Ada yang torekot-torekot. Ada yang zaman dablek. Ada yang lain banyak sekali. Ini butuh kalian. Kalian untuk mengobati mereka. Kemudian dilihat Salafiyun. Indonesia jumlahnya berapa? Mungkin sekitar 100 ribu. Padahal penduduknya berapa? Hampir 300 juta. Ini siapa ya? Tugas kalian. Makanya di sana Sefarah, duta besar Indonesia, kalau seandainya 1 juta Salafi belajar di jemaat, ini gak mencukupi untuk dakwah di Indonesia. 1 juta. Jadi kalian jumlahnya berapa? 100 ribu. Yang telah boleh ilmu berapa? Sedikit sekali, so. Ini sekitar 2 ribu aja. Yang lainnya la'ab. So, main layangan, main sepak bola, main karate. Sibuk waktunya dengan main-main. Dan waktu-waktu diusahakan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak kecil yang sudah setahun di sini, masa hafal 4 juz ini? Ini betul-betul la'ab. Tukang main-main ini. Kalau kalian itu pintar, itu gunakan waktunya untuk selalu hafal Al-Quran. Dan untuk main layangan. Nanti kita setelah selesai ini, insya Allah kita adakan tegasan. Tegasan. Mainnya cuma sepekan sekali. Atau kalau perlu enggak usah dikasih main. Tayib. Dia main layangan dirampas. Kalau sampai diulang, digundul. Diulang lagi, dikeluarkan dari sini. Masalah, pindah. Suruh pindah, mau bikin layangan di daerah kalian, terserah. Karena di sini dibutuhkan orang yang mau talabul ilm. Ini belajar. Orang mau belajar banyak sekali, yang mau belajar sekarang ini. Ya, telepon ke sini berkali-kali. Kalian di sini, malah gak mau belajar. Maunya main layangan. Habis waktunya untuk nasihat. Kemudian yang paling mengganggu kalian di antaranya SMS. SMS nulis sana, nulis sini, telepon sana, telepon sini. Itu kemarin banyak orang-orang yang mau bertemu dengan saya. Sampai sekarang saya memang belum menyempatkan diri untuk main SMS. Mungkin belum bisa sekarang. Saya juga tidak bisa main SMS. Saya mau beli itu punya pistol, tapi nggak bisa nembak. Sahih. Dia punya pistol dia, selalu pakai pistol, tapi nggak bisa nembak. Saya mau beli itu nggak punya, nggak tahu mata uang, ini harganya berapa, 5.000 ini untuk beli apa, ini enggak tahu. Tapi lihat sekarang, semua orang apa, rahimahullah, saya mobil, memberikan doa. Tapi orang suka main SMS, yang suka main pistol, adakah doa sebagaimana saya mobil? Enggak ada. Yang suka SMS sana sini, enggak ada. Ini ilmu, ilmu yang akan mengangkat derajat kalian. Ilmu agama yang mengangkat derajat kalian. Ilmu dunia mungkin sebentar, itu akan hilang, atau kekayaan akan hilang begitu saja. Tapi kalau ilmu agama, coba doa terus menerus. Rahimahullah, Syekh Mukbil, Syekh Utsaimin, rahimahullah, Syekh Ibn Baz, rahimahullah. Doa ini, semoga Allah merahmatinya. Doa zahir lah, al-ghaib mustajab, jadi dikabulkan. Ini suatu keuntungan yang sangat besar. Kalau kalian meninggal dunia, banyak orang yang mendoakan kalian. Itu cerita yang paling tinggi. Doa yang terus mengalir. Kemudian buku kalian yang kalian karang dibaca oleh kaum muslimin. Tapi kalau kalian punya sepeda, sepeda motor misalnya, punya rumah mewah, biasanya untuk rebutan anak-anak kalian. Selesai sudah, itu rata-rata begitu. Yang mencari dunia itu untuk rebutan. Sehingga Umar bin Khalifah, Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, kalau kalian itu soleh, maka Allah akan apa? Yatawallas solihin. Sehingga waktu meninggal dunia, padahal Umar bin Abdul Aziz itu seorang pimpinan besar, pimpinan khalifah waktu itu. Tapi anak-anaknya tidak ditinggali harta benda. Bayangkan. Kalau kalian soleh apa? Allah yatawalla as-solihin. Maka anak-anak lemuluk pada zaman itu, anaknya raja di zaman itu, sekarang waktu itu menjadi budaknya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Karena keyakinan. Keyakinan. Jadi pentingnya thalabul ilm, semangat belajar, menghafal. Waktunya kurang untuk menghafal terus. Tidak ada waktu kalian untuk main-main. Tidak ada waktu. Ini kalau belajar, ngantuk. Dari syaitan ini. Kalau main layangan, walaupun sehari penuh, tidak ada rasa ngantuk. So, tapi izzatika la uhyannahum ajma'in, demi kemuliaan wahai Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya. Manusia akan disesatkan semuanya. Kalau thalabul ilmu sudah malas-malasan. Kalau Quran, payah, ngantuk. Kalau main layangan, sepak bola, sehari penuh, enggak akan ngantuk itu. Syaitan menghiasi sekalian. Tadi izzatika la uhyannahum ajma'in. Kalau mustahil, jadi belajar ini. So, habis waktunya. Sudah nasri berkali-kali Ramadan gunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ini masih main-main terus. Insya Allah musrifnya lebih tegas. Musrifnya lebih tegas. Kalau ada anak yang bandel, bilang sama saya. Sekali, dua kali, tiga kali keluar dari sini. Baik. Musrifnya tidak harus ridho saja. Tapi yang lainnya juga sebagai pengawas. Ada anak yang bandel, sudah suruh keluar aja dari sini. Biar cari ke tempat yang lain. Enggak mau menghafal. Kemudian pagi jangan sampai langsung keluar. Ditahan dulu sampai jam 6. Para mudarrisun. Misalkan ditahan dulu anak-anaknya sampai jam 6 baru boleh keluar. Karena kalau anak sudah keluar itu ya enggak mungkin mau menghafal itu. Modelnya anak-anak itu la'ab. Sukanya main-main. Harus ditahan, ditegasi. Harus ta'awun al-birri wa taqwa. Ini pondok tidak akan berdiri. Tidak mungkin saya bisa melaksanakan sendiri ini. Butuh kalian. Kalian semua. Ya harus saling membantu. Dan kalau ada yang SMS, ada yang macam-macam seperti damat, lagi perempuan langsung keluar. Tidak tanggung-tanggung. Karena tuduhan saja langsung dikeluarkan. Nah, tuduhan misalnya, oh ini fulan senang sama saya, tadi malam membuka baju saya, langsung keluar. Walaupun apa tuduhan itu benar atau tidak, yang penting punya tuduhan, tuduhan sudah langsung dikeluarkan. Jadi maaf, butuh taswiyah. Jadi bersih dari hasbiyin, bersih dari pacaran, bersih dari ini banyak akhwat, mulai tunjukin namanya ini tertawa, ada yang batuk-batuk. Ini ya, sikap apa? Enggak akan berhasil kalian kalau modelnya kayak gini. Nah, kalau kalian apa mustafid, yang perempuan yang mustafidah, itu banyak yang nyari, enggak usah kalian SMS sana sini. Kalian hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, itu yang nyari 10.000 nanti yang nyari, insya Allah. Ya, betul enggak? Iya, nyari banyak. Kalau ada akhwat misalkan hafal Al-Quran, hafal Bukhari Muslim, itu yang antri sudah ribuan. Sahih. Tapi kalau cuma SMS sana sini, sibuknya dengan, ya ini, mana? Hatta walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua, tetap saja. Nah, ilmu itu betul dihargai. Dihargai. Jadi enggak usah mikir sana sini. Sini pacaran, SMS. Nah, ini betul-betul pacaran gimana ini? Enggak sepantasnya. Ini tidak boleh untuk bawa SMS. Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan apa? Al-hadith. Siapa yang bisa memberikan hadith bahwasanya Allah tidak butuh malam yada qawla zur wal amal abi walaysa illahi haja. Masuk pacaran ini termasuk zur apa enggak? Ini perkara mustahab atau perkara sunnah atau perkara wajib ini? Zur jelas. Puasa kalian bisa batal itu. Jadi ini lain insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ada Ramadan pacaran. Ishala. Gak ada bedanya kalian dengan orang awam. Bedanya orang cuma kalian. Yang laki-laki pakai imamah, yang perempuan pakai jilbab. Bedanya sama. Nah, sekarang ini Ramadan ini. Londir-londir sekarang pakai jilbab. Supaya laku. Nah. Bahwa Ramadan itu. Itu. Jadi biar laku. Pakai jilbab. Ini loh nulisnya sekarang. Maritas begitu. Usahakan sekali lagi. Semangat belajarnya. Tidak usah mikir kalian sana sini. Jodoh di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian itu mustafid. Dia bisa mengambil faedah. Hafal Al-Quran. Hafal Bukhari. Hafal Muslim. Itu butuh waktu lama. Itu butuh waktu lama. Itu insya Allah akan datang sendiri. Akan datang sendiri. Nah, kemudian ulama, kemudian apa orang awam akan butuh terhadap kalian, butuh terhadap kalian. Tapi sudah banyak permintaan dari sana sini agar kalian mau menjadi imam imam masjid. Banyak sekali sudah minta. Ini diutamakan siapa? Orang yang hafal Quran. Fadal. Pertanyaan tidak bisa dilanjutkan habis waktunya. Untuk orang yang main layangan, gara-garanya. Sah? Jadi masih banyak darasnya ini, masih banyak darasnya. Tak akhir sekian. Pembelajaran pertanyaan. Subhanallah.